Ini pertanyaannya banyak. Yang bisa dibaca ya baca. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Afwan, ada beberapa pertanyaan. Dulu sebelum menikah, bapak ana mensyaratkan kepada calon suami untuk tidak menikah lagi atau ana tidak boleh dimadu. Apakah syarat seperti itu sah dan wajib bagi suami untuk memenuhi syarat tersebut? Wallahu a'lam, sebatas ilmu yang saya pelajari sampai sekarang ini, ada dua pendapat dalam hal ini. Ada sebagian ulama mengatakan dia wajib untuk memenuhi syarat tersebut, kembali kepada sabda Nabi Muhammad SAW, al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu harus memenuhi syarat dan menunaikan syarat yang telah disepakati, termasuk hal ini. Nah, tetapi ada sebagian ulama memahami bahwa syarat seperti itu tidak wajib untuk dipenuhi. Nah, karena termasuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ta'adud dalam ini berpoligami kan sesuatu yang boleh, sunnah bahkan, sesuatu yang sunnah. Sementara syarat tadi melarang orang lain, melarang orang lain, barakallahu fik, melarang orang lain untuk melaksanakan sunnah. Jadi ada dua pendapat, ada dua pendapat. Mana yang dipilih? Memilihnya jangan menggunakan hawa nafsu. Milih sing penak. Bukan seperti itu Islam. Tapi yang dipilih adalah yang terbaik untuk maslahat dunia kita dan maslahat untuk akhirat kita. Kan begitu. Artinya dalam contoh kasus seperti ini perlu dipertimbangkan. Seandainya syarat itu sudah pernah disampaikan oleh bapak, misalkan ya, mertua. Kemudian secara terang dan jelas laki-lakinya mengatakan, "Njih pak, siap, saguh." Tahu saguh ya? Siap, saya melaksanakan syarat ini. Itu pun dia sampaikan di depan bapaknya, di depan calon bapaknya, calon mertuanya bapak, calon ibu mertua, keluarga, siap. Kan begitu, sudah menyatakan siap. Kan perlu dipertimbangkan juga, apakah ketika syarat itu dilanggar, nantinya akan menimbulkan salah faham misalkan. Bapak, ibu, keluarga mengambil kesimpulan, oh wong ngaji kuwi ya entuk ngapusi lho. Oh ternyata boleh bohong ya, dulu bohong ya. Ini kan jadi pertimbangan juga. Jadi pertimbangan. Kemudian juga kepercayaan istri kepada suami. Mungkin istri dulu mau menerima lamaran kita karena syarat itu diajukan dan dinyatakan, ya dipenuhi. Saya tidak akan menikah lagi kalau menikah dengan kamu. Kalau ternyata itu dilanggar, kepercayaan istri kepada suami akan berkurang. Ini juga perlu dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan panjenengan betul-betul ingin berpoligami, ta'adud, tapi sudah terlanjur mengucapkan syarat, betul-betul serius, ya ambil langkah-langkah yang memang sudah ditentukan oleh syar'i. Kompromi dulu dengan semua pihak yang terkait. Memang. Ulama bahkan jumhur mengatakan, meminta izin sama istri itu bukanlah syarat untuk berpoligami. Bukan syarat. Tetapi bukan berarti kemudian saya nanya sendiri. Kita ingin melaksanakan ibadah, tapi jangan sampai merusak bangunan ibadah yang lain. Jangan sampai kita ingin melaksanakan satu ibadah, tetapi merusak bangunan ibadah yang lain. Kita akhirnya ingin ta'adud, gak usah izin sama istri, gak usah ngasih tahu mertua, diem-dieman aja. Ibadah kok diem-dieman mas? Kalau memang Anda meyakini itu sunnah, meyakini itu adalah ajaran Islam, meyakini itu ajaran Nabi Muhammad SAW, laksanakan ibadah itu dengan dada tegap, dengan senang. Karena apa? Ada barakallahu fik, ada pesan yang muncul kalau ta'adud itu nanti nikahnya pelan-pelan, yang diundang orang-orang tertentu saja, tidak pakai walimahan, tidak ngundang ini. Di mana sunnah-sunnah yang lain? Walimah itu sunnah atau bukan? Mengiklankan nikah. Panjenengan kalau belajar fikih seperti itu ada iklan nikah agar orang lain tahu kalau saya sudah menikahi si fulana. Ingin melaksanakan sunnah tapi sunnah-sunnah yang lain tidak bisa dilaksanakan. Walhamdulillah kita mengenal sebagian ikhwan, beberapa orang ikhwan yang saya kenal pribadi ingin betul-betul melaksanakan sunnah Nabi, ta'adud atau poligami ini, langkah itu dijalani serius. Dia apa namanya, istilahnya ngelobi istrinya agar untuk mempertahankan bangunan ibadah yang sudah berdiri ini. Kan gitu, keluarga dia, dia sudah menikah dengan si A. Ini kan sudah ada keluarga ya, bangunan ibadah. Ada anaknya, ada mertua, semua lengkap. Ini biar tetap utuh, tidak kemudian retak, tidak kemudian rusak. Itu ditempung sama teman kita ini. Lobi berhasil. Orang tuanya berhasil di lobi. Kenapa? Istri, mertua, sama sekali tidak khawatir anaknya atau putrinya akan terbengkalai kalau mantunya nikah lagi. Yang sering menjadi masalah begini, si A ingin berpoligami, tetapi dia belum bisa membahagiakan istrinya. Dia belum mampu membahagiakan orang tua dan mertuanya. Kalau dalam kasus seperti ini, kemudian dia ingin ta'adud, ya jelas istri, mertua, orang tua langsung khawatir. Lah si jiwa urung bisa bahagia, ingin dua. Tapi kalau misalkan Anda sudah sukses menjadi suami idaman, sukses ini ya, nilai 100.1, 101 poinnya. Anda menjadi suami idaman, menyenangkan hati istri, terus full. Mertua juga seperti itu. Ketika ingin menikah, insya Allah tidak ada kekhawatiran. Nanti suami saya berubah enggak? Karena sudah terjamin. Nah, itu kawan kita tadi ditempuh itu. Lolos, ngubungin RT, subhanallah. RT matur, minta surat keterangan, ke RW, kelurahan, KUA. Pengadilan agama, bolak-balik pengadilan agama ini. Petugas dari pengadilan agama survei ke rumahnya. Panjenengan, dalam salah satu sidang, penghasilan per bulan berapa? Sekian juta. Ya, bisa. Bisa. Kalau penghasilannya di bawah 2 juta, ya nggak bisa nikah. Mau menghidupi istri kedua gimana? Penghasilan cuma 2 juta. Itu ada aturannya dalam pemerintah kita. Alhamdulillah, bersyukur. Bukan berarti pemerintah melarang, tidak. Pemerintah tidak melarang untuk berpoligami, tapi aturannya memang ketat agar hak-hak istri tadi tetap terjaga. Itu ditempuh pengadilan agama, pulang pergi, balik lagi RT RW. Alhamdulillah sekarang menikah resmi. Buku nikahnya 2. Kakaknya 2. Anak-anaknya semua punya akte lahir. KTP-nya lengkap. KTP-nya lengkap. Subhanallah, jangan sampai pengen nikah. Sunnah, ini sunnah. Ketangkep sama Satpol PP, dituduh kumpul kebo. Kenapa? Tidak bisa menunjukkan surat apa? Surat resmi dari pemerintah. Secara undang-undang, ini istri saya sah. Iya, secara undang-undang jenengan enggak sah. Ini namanya kumpul kebo, masuk penjara. Salafi ditangkap, kenapa? Ini. Waduh, isin banget. Begitu. Jadi kalau memang serius, ambil langkah-langkah itu tadi, saya dukung, saya doakan sukses, insya Allah. Jadi tolong berikanlah nasihat bagi para suami yang merasa derajatnya turun jika membantu istri dalam pekerjaan rumah. Cukup sebagai nasihat mengingat apa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dipuji oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, juga istri-istri beliau yang lain. Kana Nabiyyu alaihi salatu wasallam ya'malu fi baitihi kama kana ya'malu rijal. Nabi Muhammad dulu semasa ini mengenang istri-istri beliau, ibunda kita radhiyallahu taala anhunna. Beliau melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan laki-laki lain, suami-suami yang lain di rumahnya masing-masing. Beliau menjahit pakaian, beliau memperbaiki sandal, membantu memasak. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau merasa derajatnya turun, ya sama saja menilai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam seperti itu, dan insya Allah bukan itu maksudnya, tetapi contohlah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang tidak sungkan, tidak segan untuk membantu pekerjaan rumah. Tapi bukan juga sehari-hari. Hari di dapur terus. Suaminya di mana? Yang dapur ya, masak, tiap hari masak, tiap hari masak. Ini juga tidak. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan, maksudnya bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari melakukan pekerjaan istri, enggak. Tapi memilih momentum, momennya pas. Pas ada tamu, kan begitu. Pas istri sakit, pas istri capek, pas istri ada kesibukan yang lain. Di saat itulah kita membantu, wallahu a'lam. Bukankah istri punya hak yang seimbang? Ini kayaknya pertanyaan dari istri dah. Bukankah istri punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Jikalau benar-benar istri tidak bisa melakukan atau mengerjakan apa yang diperintah suami, apakah si istri berdosa? Tidak. Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Misalkan kewajiban seorang istri kan, kewajiban seorang istri kan memasak dan menyiapkan masakan untuk suaminya. Suaminya bilang, "Dek, nanti siang pizza." Rasanya gini dan begitu. Waduh, enggak bisa, enggak harus bisa. Harus bisa. Ternyata sudah berusaha, gosong. Nah, kan begitu maksudnya kan? Berdosa apa enggak? Enggak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Tolong berikan bimbingan-bimbingan nasihat agar rumah tangga yang selalu saja bergulir masalah bisa dilewati dengan adem ayem. Sudah tadi ya. Dari awal bahkan. Kalau perlu simak kembali kajian kita pada yang dulu ya, Mei 27 kayaknya. Insyaallah. Kertas berikutnya. Bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang pernikahan dini? Biasanya akhwat masih di bawah 15 atau 20 tahun. Nah, secara syariat tidak dilihat dari umur. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika berumah tangga dengan Nabi usia 9 tahun. Akad 6 tahun bahkan. Berumah tangga mulai dari 9 tahun. Nah, jadi bukan dilihat dari usia 15, 20, 14, 30 misalnya 39 atau 37 tidak, tapi dilihat dari kemampuan wanita tersebut nantinya untuk menjadi seorang istri sekaligus ibu. Bisa dipahami? Kemampuan dia siap enggak? Secara psikis, secara mental. Kalau belum siap, disiapkan. Kalau misalkan 15 tahun, 16 tahun sudah dewasa, alhamdulillah. Sudah dewasa, sudah bisa menjadi seorang istri yang baik. Lah umur 15 tahun misalkan enggak bisa cara berdandan. Enggak bisa menata rumah. Kan nanti belajar. Iya, kalau suaminya sabar. Kalau suaminya enggak sabar. Umur 15 tahun enggak bisa masak, enggak tahu. Nanti sebentar lagi hamil, melahirkan, usia masih 16 tahun tapi tidak bisa merawat anak. Lihat kenyataannya. Sebagian orang menikah terlalu cepat, anak-anaknya tidak terawat dengan baik. Pendidikannya, tarbiyahnya. Itu kan kewajiban juga. Betul enggak? Itu fakta dan kenyataan di lapangan. Sebagian kaum muslimin pengennya nikah istrinya umur 14, 15, umur 15 sudah melahirkan, anaknya tidak bisa terdidik. Lari sana, lari sini, enggak tahu tidur di mana, kotor, kesehatannya buruk, gizinya. Justru yang paling terpenting bukan dilihat dari usia. Kalau misalkan secara psikis, secara mental sudah siap, ilmunya pun demikian. Ilmu saja tidak cukup. Biskis ini mentalnya. Jangan-jangan ribut sama suaminya sedikit, lari. Pulang naik bis sendiri. Karena mentalnya tidak siap. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga undang-undang yang berlaku di negara kita, itu mohon diperhatikan sekali. Karena seringkali kita terlalu semangat, akhirnya menabrak aturan, yang itu nanti madharatnya kembali kepada dakwah. Bukan kembali kepada kita sendiri dan pribadi. Ini kan sunnah, Ustaz. Iya sunnah. Tapi pertimbangkan efeknya nanti ke dakwah, efeknya nanti ke ke Islam yang kita anut ini. Nah, Islam yang kita anut ini. Nah, itu beberapa tempat kemudian jadi masalah. Walhamdulillah di negara kita juga diberi kesempatan kok, ada pengadilan agama ya. Misalkan usia 15 tahun. Sebenarnya bukan usia menikah. 15 tahun itu bukan usia menikah. Pemerintah, Masya Allah pemerintah kita baik. Pemerintah muslim. Tetap diberi peluang. Silahkan. Misalkan kita datang ke KUA, Pak, saya mau nikah. Calon istri, berkas-berkas masuk. Oh, ini kok 15 tahun, Pak? Ya 15 tahun, Pak. Cuma ini yang terbaik ini. Gak bisa ke lain hati, Pak, saya, Pak. Dan udah cocok ini. Gak ada yang bisa menggantikan dia, Pak. Oh, tapi ini aturannya. Insya Allah sudah dewasa, Pak. Sudah difahamkan. Ya, cuman harus ini. Harus ada rekomendasi dari pengadilan agama. Ya dilakoni. Pengadilan agama daftarkan nanti dari pengadilan agama petugas yang melihat secara langsung. Tentunya putri ya. Bukan petugas putra. Putri lihat, oh iya memang sudah cukup ditanya, diberi kasus. Kalau misalkan gini, besok gimana dek? Bisa menjawab dengan baik, ya. Rekomendasi dari pengadilan A. Tahu gak ini prosesnya? Tahu ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Kalau ada yang belum tahu, nanti tanya Pak Salman. Pemerintah kita Masya Allah memberi peluang ya. Bukan cuma yang putra, yang putri. Yang putra pun demikian, menikah di bawah umur ada prosesnya. Tidak langsung ditolak di KUA. Sungguh. KUA tidak, oh gak boleh. Kenapa? Karena sekarang pemerintah kita alhamdulillah mengerti dan paham. Ini kalau dilarang malah berbuat yang melanggar aturan. Didukung alhamdulillah. Wah, alhamdulillah kok sadar. Neng ngene le, manggilnya kan le, ngene le. Kudune pengadilan agama le. Oh enggak, Pak. Jadi pernikahan umur putranya 16, putrinya 14 ada. Setelah melewati proses pengadilan agama tadi. Ini perlu mohon diperhatikan sekali. Perhatikan sekali. Nah, agar tidak memberikan efek yang buruk pada dakwah kita. Wong salafi ra ngerti aturan. Kan gitu misalkan. Ya. Alhamdulillah. Atau misalkan gampang bapakku naib. Ya enggak seperti itu. Jangan memudah-mudahkan. Nah, bahkan ada yang ditangkap kan ya. Kalau misalkan ketahuan, betul enggak? Bukan cuma berita itu buruk enggak? Sampai ditangkap di penjara. Coba nanti komisi apa? Perlindungan anak dan KPAA dan istri apa KPAI bukan? Pokoknya komite perlindungan anak, hak anak KPHI. Ah, situlah. Itu kalau ketahuan buat perkara susah, penjara, Mas. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nanti efeknya ke dakwah. Tapi kalau memang serius, ora tidak bisa ke lain hati. Hanya dia yang selalu kuingat. Bisa. Cocok ya karo kuwi, anake Pak Soleh. Cek 14 tahun ini, anak gelem. Pokoknya kuduarannya Pak Soleh. Kan gitu. Pak Soleh gimana? Anak bocahnya gelem, bodoh-bodoh gelem. Ya sudah, ayo kita urus bareng-bareng ke panggilan agama. Orang tua dipanggil, benar Bapak setuju. Iya Pak setuju, anaknya udah dewasa. Secara fisik juga mendukung. Tingginya 165. Misalkan. Contoh lah ini. Kan tetap dari pihak pengadilan agama itu, pasti ada survei. Pasti ada survei. Oke, monggo. Dipikirkan baik itu. Kalau secara syar'i itu tadi tidak dilihat dari umur, tapi dilihat dari apa? Kesiapannya ya. Sebagai istri nanti dan sebagai ibu itu penting. Jangan milih wah, boleh sing jek gadis 14, bangga gitu. Enggak. Bolehkah seorang istri meminta ke suaminya izin untuk tidak punya anak dulu dengan alasan anaknya 1 masih kecil, 2 belum punya rumah sendiri. Selama ini dari satu rumah ke rumah lainnya. Kaya ini. Rumah ke rumah yang lain. Nah, kalau dengan alasan seperti ini, artinya untuk maslahat bersama, insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Anaknya masih kecil-kecil tadi, karena yang kita pikirkan jangan hak kita, jangan cuma yang penting anaknya oke, gitu bukan. Nabi mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Dalil, saya hari kiamat nanti akan berbangga dengan umat yang sekian banyak. Iya, tapi ingat juga bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk melaksanakan hak istri, untuk melaksanakan dan menunaikan hak anak. Punya anak banyak tapi hak anaknya tidak terpenuhi. Apakah itu yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan bukan kan? Jelas bukan itu diinginkan Nabi. Anaknya banyak tetapi dia tidak terawat. Anaknya banyak tetapi tarbiyahnya tidak jalan. Anaknya banyak terakhir, mohon maaf, ngapunten. Anaknya banyak karena pendidikannya tidak terawat, tidak terperhatikan dengan baik, akhirnya anak-anak itu nakal. Nabi akan berbangga dengan orang seperti ini. Yang diinginkan kan saleh dan salehah. Maka diatur, alhamdulillah. 2 tahun sekali, 2 tahun, 2,5 tahun sekali, alhamdulillah. Kecuali kalau misalkan, terus berusaha ya, ternyata bobol, ya sudah. Sudah berusaha untuk membuat teratur, ternyata bobol ya Ustaz, ya sudah. Bismillah, tawakal ala Allah, saya tidak menyalahkan panjenengan. Itu sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Yang penting sudah berusaha. Yang penting sudah berusaha. Demikian juga ikhwati fillah barakallahu fikum, kaum suami, jangan lupa yang pengin punya anak banyak, yang pengin punya anak banyak, kesehatan dan gizi istri tolong diperhatikan. Seorang wanita yang hamil, seorang wanita yang menyusui itu butuh energi yang luar biasa. Wanita hamil itu butuh suplemen gizi, zat besi, protein. Kan itu. Jangan cuma senangnya tok, anaknya oke. Tapi gizi istri biar tetap sehat. jangan sampai umur 35, 37 padahal masih produktif, masih seharusnya seger, apa tulang istri sudah bungkuk, giginya sudah ompong, rontok. Kenapa? Gizinya tidak diperhatikan. Setiap kali hamil tawakal. Ya, tawakal tidak seperti itu. Karena kalau zat suplemen tadi itu suplemennya kurang, anak yang janin yang ada di dalam rahim ibu itu akan mengambil punya siapa? Punya ibunya. Akhirnya ada osteoporosis, ngerti kan ya? Osteoporosis. Tulangnya keropos. Karena apa? Anaknya tadi butuh. Karena tidak ada asupan gizi dan suplemen yang cukup, akhirnya ngambil ibunya. Cukuplah beberapa pengalaman di beberapa tempat ikhwan-ikhwan kita yang kemudian dimarahi sama dokternya. Dokter anak dan dokter kandungannya sudah cukup. Jangan sampai ada yang dimarahi lagi sama Pak dokter dan Bu dokter. Mohon nasihatnya, kapan waktu yang ideal, usia berapa kita menikahkan putri kita, batasannya apa? Sudah dijelaskan tadi ya, disiapkan. Kalau pengen anaknya cepat nikah ya disiapkan dari awal. Wah, pengen dua anak beban nih, ndang dinikahke wae. Ya disiapkan, kalau seperti ini siapkan. Disiapkan. Bolehkah kita mengajak anak untuk belajar? Ini tolong dijawab tas. Terus tanda serunya 3 ini. Takut saya ini. Bismillah, bolehkah kita mengajak anak untuk belajar membaca Al-Qur'an di tempat orang Syiah? Dikarenakan di desa kami tidak ada pengajar selain orang tersebut. Tidak boleh. Tanda pentung 3 juga. Ngimbangi pertanyaan. Ini pertanyaan ini, tanda pentung 3 ini. Tidak boleh. Lebih baik buta huruf Al-Quran. Daripada anak kecil dibelajarkan ke orang Syiah. Lebih baik kita sabar. Umur 10. Gak ngerti Al-Quran gak ada masalah. Hafalkan untuk dia Al-Fatihah. Belikan kaset, murotal, kan begitu ya. Hafalkan surat-surat pendek Al-Fatihah. Yang penting bisa untuk sholatnya, dengan sholat Al-Fatihah, surat-surat pendek. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kan begitu. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun, cukup 4 surat. Kan itu. Untuk 4 rakaat lebih baik bersabar sampai Allah apa namanya pertemukan dengan seorang guru yang apa namanya yang sunni salafi daripada kita serahkan kepada orang Syiah. Nah, pada manusia. Kalau misalkan yang namanya anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh guru. Kalau misalkan anak kecil, gurunya senang, gurunya membuat dia senang dan nyaman. Akhirnya dalam hatinya, wah pak guru apa, pak guru apa. Ketika kita jelaskan, enggak itu orang Syiah sesat. Enggak apa obi, apa obi. Yang salah kita. Maka jawabannya tidak boleh. Tanda pentung 3. Bagaimana menyikapi istri yang berbeda manhaj, bagaimanakah cara kita menasehatinya dan bagaimana solusinya ketika istri tetap bersikeras ngeyel terhadap nasihat sang suami? Mohon nasihatnya. Dirubah cara menasehatinya, dirubah waktu menasehatinya. Dan itu, kalau dengan cara ini nasihatnya enggak cocok, ya pakai ini. Ini enggak bisa, pakai ini. Pakai ini enggak bisa, cara yang demikian dan seterusnya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang seperti itu perlu kesabaran. Tidak bisa dipaksakan dalam waktu saat ini juga kudung ini. Tidak. Diajak diskusi dan berikan nasihat dengan sabar. Wallahu a'lam. Ini kayak pertanyaan dari istri ya. Tulisannya tulisan kaum wanita ini. Ya, kita sebagai suami jangan marah. Wah, ini diserang terus sih. Enggak. Ini bukan serang-serangan. Terus jangan sok awas. Daurah khusus wanita soleha. Giliran yang nanya suami. Ustaz gimana kalau seorang istri demikian? Ustaz bagaimana kalau seorang istri seperti ini? Ustaz kalau seorang istri begini salah apa enggak? Jawab. Sabar. Sekarang suami yang banyak-banyak sabar ini. Coba ilmu ini. Bagaimana bila ada seorang suami dalam memberi nafkah pada istrinya hanya mencukupkan 300 ribu per bulan. Atau 10 ribu per hari. Dia tidak mau tahu akan kebutuhan-kebutuhan tambahan istrinya. Misal, nengok orang sakit, nengok teman yang bayen, ada walimahan, dan lain-lain. Bahkan kebutuhan pakaian istri dan anak-anaknya, juga uang pendidikan anak-anaknya, dibebankan pada istrinya semua. Walaupun dia, suami punya kelebihan rezeki, dia tidak akan memberikan uang tambahan pada istrinya. Bahkan bila punya kelebihan rezeki, maka akan dibelanjakan untuk kepentingan pribadinya. Misalnya, untuk beli HP Android. Sabar, sabar. Sabar. Sabar, jangan dendam. Nanti, wah, gantian besok. Iya kalau ada, kalau nggak ada. Misalnya, diulangi karena tadi ger. Misalnya untuk beli HP Android, beli pakaian, dan lain-lain. Ustadz, tolong beri nasihat untuk menghadapi situasi atau kondisi yang seperti ini. Jazakumullah khairan. Itu tadi secara ringkas sudah ya. Sebenarnya poin itu sudah disiapkan. Cuman tadi kertas sudah naik. Ya sudah. Itu salah satu kesalahan suami. Takdir. Artinya sikap pelit. Di awal pertemuan pertama tadi, sebelum zuhur, saya sudah menyampaikan. Bahwa memberikan nafkah. Atau pertemuan kedua ya. Memberikan nafkah itu hukumnya wajib. Ulama sepakat. Ijma. Ijma ulama memberikan nafkah untuk istri itu hukumnya wajib. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, ma haqqu ihdana alaina?" Wahai Rasulullah, apa hak istri yang harus kami penuhi? Nabi mengatakan, "An tut'imaha idza ta'imta wa an taksuaha idza iktasaita." Engkau beri makan dia seperti yang engkau makan. Engkau beri pakaian dia seperti pakaian yang engkau pakai. Artinya makanan dan pakaian, sandang pangan dan papan itu. Nah, itu diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan Anda mampu lebih dari 300 ribu, kemudian yang Anda berikan cuma 300 ribu, itu namanya kikir dan pelit. Ini tercela di dalam Islam. Kalau misalkan Anda mampu memberikan 500 ribu, berikan 500 ribu. Tapi kalau Anda hanya bisa memberikan 300 ribu, apa adanya? Istri tidak boleh. Abangnya marah-marah, istri tidak boleh minta cerai. Men, tolong atuh saya, enggak apa. Misalkan. Karena ternyata suaminya hanya bisa memberikan 300 ribu. Sama-sama bersabar, dukung dan motivasi suami untuk bekerja lebih giat lagi, mencari pekerjaan yang halal, yang baik, hasilnya lebih bagus. Tapi kalau dari konteks pertanyaan, suami kan mampu. Apalagi tadi sampai uang pendidikan anaknya dibebankan pada istrinya semua. Nah, ini perbuatan zalim, tidak boleh untuk dilakukan. Maka nasihat untuk istri, sabar, karena bersabar, kemudian sebisa mungkin ditabung, diirit 10 ribu sehari, misalkan belikan cuma tempe sama sambel. Suaminya, loh kok makannya cuma gini? Ah, cukupnya segitu mas, cuma 10 ribu loh mas, dapatnya segitu nih. Kalau nggak percaya ada notanya. Di warung kecil, warung kampung, mbok, misalkan mbah kan, mbah poniem, anu, onter notan ini, notan itu nopo no. Wah, mbahnya jual, nota ini, tempe kaleh, 6.000, kan gitu, cabai 1.000, ini loh mas, 10.000 dapatnya segini, itu pun sudah tak tambahi sendiri, karung tawar itu ditawar sudah itu. Misalkan begitu. Nasihat untuk istri ya, sabar kalau bisa diirit-irit, alhamdulillah. Nah, untuk suami ya, jangan diteruskan sifat seperti ini. Taubat kepada, minta maaf pada istri. Dan belikan pakaian. Pulang dari daurah langsung belikan pakaian insyaallah. Ustaz, suami saya sangat rajin taklim. Hampir setiap majlis dia tidak pernah absen. Tapi dalam memberi nafkah pada istri kurang semangat. Sehingga istri terpaksa mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya. Sama ya pertanyaan. Dan itu sudah kita singgung tadi sebenarnya. Sudah kita singgung, itu sudah tugas laki-laki. Anda yang mau menikah, konsekuensinya menafkahi. Konsekuensinya menafkahi. Maka para ulama ketika menafsirkan hadis Nabi, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai kaum muda, siapapun di antara kalian yang memiliki kemampuan al-ba'ah, hendaknya dia menikah. Sebagian ulama memahami al-ba'ah itu artinya kemampuan untuk, mohon maaf ya, berhubungan suami istri. Sebagian ulama memahami seperti itu, memiliki kemampuan untuk berhubungan suami istri, menikah. Tetapi pendapat yang paling adil, yang paling di tengah, adalah kemampuan. Al-ba'ah itu adalah kemampuan untuk memenuhi hak istri dalam segala-galanya. Dalam kebutuhan biologis, nafkah, harta, sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Tentu dengan sebatas kemampuan yang ada. Nah, ya mudah-mudahan dengan rajin taklim sekarang pun hadir kan itu sudah mendengarkan penjelasan, bahwa semangat ngaji tetap dijaga, semangat mencari nafkah harus ditambah, kan gitu. Makanya pentingnya kita serawung, pentingnya kita punya banyak teman, punya banyak kenalan, itu mendapatkan informasi, sharing dan berbagi. Pekerjaan yang gampang, cilik menghasilnya gede, kan gitu. Yang tidak mengganggu taklim, bisa memenuhi hak istri dan anak-anak. Tanya, caranya gimana? Caranya gimana? Jangan dipikir sendiri, wah kerja apa ya? Apa ya? Susah. Cari banyak teman cerita. Kamu kerjanya apa? Kamu kerjanya apa? Kamu kerjanya apa? Dikumpulkan datanya, kemudian mulailah untuk bekerja. Kami punya beberapa anak dalam memenuhi kebutuhan anak-anak. Suami saya membagi misal anak nomor 1 dan 2, aku yang mencukupi. Tapi anak nomor 3 dan 4, anti yang mencukupi. Kan anti juga punya kerjaan yang menghasilkan. Karena anak 1 dan 2 laki-laki, anak 3 dan 4 perempuan. Waduh. Ini tidak benar. Tidak ada dalilnya seperti ini. Dibagi-bagi. Ini anaknya siapa sebenarnya? Ini bapaknya siapa? 1, 2 bapaknya siapa? 3, 4 bapaknya siapa? Bapaknya kan sama. Ibunya sama. Laki-laki dan perempuan juga sama. Nah, juga sama. Aduh. Ono-ono ya. Alhamdulillah. Meskipun istri Anda kaya raya, bukan berarti kewajiban Anda memberikan nafkah itu gugur. Itu tugas dan kewajiban suami. Jangan mikir, wah dapat istri yang sugih biar nyantai. Itu sudah gak benar. Kelakiannya perlu dipertanyakan itu. Sungguh, jangan tersinggung loh. Kalau sudah berpikir saya menikah, ingin mencari istri yang kaya raya, biar gak usah kerja, pakai artinya istri. Ini sudah kelakian, ini kejantanannya perlu dipertanyakan. Tetap dia punya apa namanya muru'ah, punya harga diri sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Alhamdulillah kamu kaya istriku, jazakillah khairan. Kalau misalkan ada kegiatan dakwah, gimana istriku? Mau nyumbang gak? Kalau kita tetap nyumbang. Kan hartamu ada, punya tabungan tuh, bangun masjid, tuh infak untuk tahfidz banat, tuh untuk tahfidz putri. Ini ada acara dorong, yuk nyumbang yuk. Istrinya diajak untuk apa namanya barakallahu fik, untuk sama-sama beribadah. Tapi kalau sampai dibagi 1, 2, 3, 4, 1, 2 bapak, 3, 4 perempuan, misalkan. Kalau misalkan ada anak nomor 5 dan 6 laki-laki semua gimana? Halo. Bapak semua enggak, siji-siji biar imbang, ya enggak bisa juga. Ini tidak ada dalilnya. Nah, tidak ada dalilnya. Justru yang seperti ini yang kita khawatirkan akan membuat rezeki seret. Suami saya kelihatan kurang sayang sama anak-anak saya dan kesan tidak mau terganggu tidurnya dengan tangis anak-anak. Dia pelit sama anak-anak. Dan kalau kami diajak kemana-mana, saya berpikir, wah siap-siap haus dan lapar nih. Karena abah punya uang uang pokok, eman-eman nek nggo jajan anake. Padahal nek sama teman-temannya tidak demikian. Tolong beri kami pengarahan, masya Allah. Jadi nyesel saya, poin ini kok tak akhirkan ya. Ada bukti otentik loh mas. Ini. Nomor 7. Poinnya nomor 7, at-takfir 'ala zaujah. Ini sudah dipersiapkan, nyesel saya kok tidak dibahas. Ya kapan-kapan lah insyaallah. Lebih rinci maksudnya. Kalau secara ringkas kan sudah nggih. Secara ringkas sudah. Ini ada poinnya loh Mas, nomor 7 nih kalau enggak percaya ini. Bisa difoto. Sudah disiapkan maksudnya, karena saya berpikir bahwa Mas kasus seperti ini banyak terjadi kok, sudah berapa ini. Insyaallah kapan-kapan. Bila anak sakit keras, nasihatnya secara ringkas sudah tadi. Bagaimana anak sakit keras dan harus segera dibawa ke dokter. Tetapi suami harus sholat jamaah. Mana yang harus dilakukan? Ngantar anak dulu. Karena, sholat jamaah wajib. Kemudian, mengobatkan anak yang sedang sakit keras itu hukumnya wajib. Dua wajib bertentangan. Waktu sholat panjang. Bisa diakhirkan. Tapi kalau anak, kehilangan anak, siap. Qadarullah wa masya fa'al, meninggal rapopo. Sempenting haknya Allah yang tunakan. Ini gak bisa. Hamba harus lebih mendahulukan hak Allah. Jangan lupa, mengobatkan anak itu juga hak Allah. Kenapa? Allah perintahkan. Allah perintahkan. Jadi ketika kita mengobatkan anak berangkat ke dokter, sampai kemudian sholat jamaah terlambat, bukan berarti kita telah mengabaikan hak Allah, enggak. Kita sedang melaksanakan hak Allah yang lain, yaitu melaksanakan perintahnya, memperhatikan kesehatan keluarga. Kecuali kalau kita lihat, oh masih bisa kok ditunda. Cuma pilek-pilek biasa, enggak sholat jamaah dulu. Tapi kalau misalkan sakit keras, pingsan misalkan, set go away. Anak pingsan kok ya. Anak pingsan. Atau misalkan anak terbakar, na'udzubillah, nas'allahu assalamu'ala wa'alaikum. Anak terbakar mainan api, terus melepuh. Api, aduh, sakit. Melepuh ini. Allah Akbar, osik, sholat si api. Ya enggak bisa, bawa ke dokter dulu. Tetap. Ya, begitu. Jangan berpikir, apa namanya, kalau ngobatkan anak terus hak Allah diabaikan, enggak. Salah satu hak Allah itu kita ngobatkan anak, istri pun demikian juga, kurang lebih sama. Apa Ustaz, anak mau tanya, ada seseorang yang menikah dan usianya belum mencapai peraturan pemerintah, lalu umurnya dituakan. Apa hukum menuakan umur ketika akan? Enggak boleh. Bohong ini. Dosa, enggak boleh. Jelas Nabi mengatakan, "Innal kadziba yahdi ilal fujur." Bohong itu akan membawa ke kejahatan-kejahatan yang lainnya. Satu kali kita berbuat bohong itu akan nyusul, tek tek tek tek. Sekarang daftar KUA. Umurnya berapa? 19, Pak. Aslinya 17. Bohong sekali sama KUA nggih. Bohong. Nanti ditanya tetangganya, "Mas, putrinya itu umurnya berapa kok sudah ditinggalkan?" 19, Pak. Bohong kedua. Betul enggak? Bohong kedua. Terus nanti keluarga, "Anakmu lah, Dik. Kelahiran tanggal 27 kan?" 17 maksudnya? 17. "Anu kok, anu 19. Itu bohong terus. Betul gak bohong? Dari buku nikah. Nanti buat paspor bohong lagi. Karena berdasarkan data yang, janganlah. Kalau memang pengen itu tadi, tidak bisa ke lain hati, hanya dia, tidak ada yang lain, ikuti peraturan pemerintah. Alhamdulillah saya katakan tadi, pemerintah Masya Allah Indonesia itu terbuka banget untuk melaksanakan sunnah. Apa sunnah Nabi, melaksanakan ajaran Islam. Indonesia itu sangat terbuka sekali. Ada aturannya. Datang ke KUA, minta surat keterangan nikah di bawah umur. Nanti akan diarahkan ke pengadilan agama. Pengadilan agama akan ngecek survei. Belum bisa mas seperti ini. Ya jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kalau memang tidak bisa ke lain hati, sabar. Karena sabar itu tanda cinta. Kalau gak sabar berarti gak cinta namanya. Gak bisa ke lain hati Ustaz. Ya sabar 2 tahun lagi. Gitu. Bagaimana cara yang tepat dan cepat? Wah, akhir ini. Ini kayak kostrat ini. Tepat, cepat, senyap. Bagaimana cara yang tepat dan cepat bagi seorang istri itu memberitahu pada suami tentang pentingnya pendidikan atau pengetahuan agama dalam kehidupan rumah tangga, terutama untuk seorang suami? Aduh, cepat, tepat ini. Ya, sering-sering diadakan kajian seperti ini lah, Mas. Insyaallah. Dengan pembicara yang lain. Iya, ya ini perlu disampaikan. Jadi ngajaknya kan enak kan gitu. "Waduh, Bi, ada acara daurah di sana ya. Temanya apa ya kira-kira?" "Gak tahu temanya." "Pendidikan anak misalnya." "Wah, ada daurah di Kemanggung ya. Ikut ya, Bi ya." "Kira-kira apa ya?" "Oh, pendidikan anak penting loh, Bi." Enak seperti itu. Halus mainnya. Kalau pengen cepat ya daurahnya cepat begitu. Dengan pembicara yang lain. "Afwan Ustaz, anak mau tanya bagaimana hukumnya? Jika seseorang yang sudah meminang atau mengkhitbah seorang akhwat, namun dia pernah membalasi SMS dari akhwat awam dengan sebutan Dek, apa hukumnya dan bagaimana solusi untuk akhwat salafinya?" Cemburu ini. Belum nikah udah cemburu maksudnya. Pola alam yang saya pahami, si A meminang si B ya. B ini salafi. Tapi dalam proses begini atau sebelumnya, ternyata si A pernah membalas si C, orang awam. Cuma manggil Dek. Dek. Tadi Yayu ya. Dek Yayu. Manggil Yayu, Dek. Ini hukumnya bagaimana? Ya, untuk yang laki-lakinya taubat istighfar lah. Gak usah seperti itu. Manggil Dek. Apalagi orang awam. Yang kita khawatirkan salah paham nanti. Wah, dipanggil Dek ya gue. Tidak perlu. Kemudian solusi untuk akhwat salafinya ya, insya Allah apa namanya dilanjutkan saja. Kalau memang cocok lain-lainnya, akhlaknya cocok, agamanya bagus, itu sebagai sebuah khilaf, sebuah kesalahan. Wallahu a'lam. Anak menabung di bank, bolehkah bunga tabungan Anda ambil dan disalurkan untuk amal? Atau dibiarkan saja tidak diambil bunga tabungannya? Nah, untuk amal soleh, amal ibadah gak boleh kaitannya dengan ibadah secara langsung. Sebagian ulama memberikan fatwa, bunga bank itu bisa digunakan untuk fasilitas umum, jalan raya, misalkan kamar mandi umum, MCK, penerangan lampu, misalkan. Tetapi itu pun amanah disampaikan kepada yang terkait bahwa uang itu uang riba, misalkan uang riba, itu lebih baik sekaligus berdakwah. Wallahu a'lam. Apakah anak ikut berdosa karena mengambil bunganya dan disalurkan untuk amal? Kalau untuk amal misalkan bangun masjid, bangun pondok, itu enggak boleh. Memberikan makan untuk orang miskin, orang fakir, enggak boleh. Membelikan barang sebagai hadiah, dibagi-bagikan tetangga, enggak boleh. Tapi yang sifatnya fasilitas umum, jalan raya, MCK, penerangan, dan yang semisalnya. Bagaimana hukum menunda kehamilan karena merasa belum siap? Karena takut belum bisa mendidik dengan baik, merasa masih minim ilmu agama, belum bisa mengaji Al-Quran. Nanti semisal hamil belum bisa ngajarin ngaji. Afwan, belum lama masuk Islam atau mu'alaf. Ya yang terbaik, ya dipersiapkan sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan tidak siap terus. Tapi karena masih mu'alaf, mungkin baru masuk Islam, tetap belajar sedikit demi sedikit. InsyaAllah kalaupun misalkan sudah menikah, kemudian hamil, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengambil langkah-langkah apa namanya yang ringkas, tips-tips ringan untuk mempersiapkan kelahiran, demikian juga mendidik anak, itu insyaallah bisa dilakukan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang sulit merubah keadaan akhlak buruknya? Ini sebuah kesalahan yang tidak boleh kita lakukan sebenarnya. Ketika kita menyimpulkan si A si B sulit untuk dirubah akhlaknya. Misalkan saya punya seorang teman. Teman kita ini akhlaknya buruk. Lantas saya simpulkan, angel gitu, wongnya sulit. Itu sebuah apa namanya? Kekurangan itu. Itu sebuah kesalahan ketika kita menganggap itu sulit. Justru yang paling pertama optimis, tafaul. Insyaallah bisa. Insyaallah masih bisa. Enggak ada yang tidak bisa. Orang kafir saja bisa masuk muslim. Penjahat saja ada yang jadi ulama. Kan begitu. Pencuri saja bisa bertaubat. Orang yang peminum keras, apa minum-minuman keras bisa meninggalkan. Berpikirnya seperti itu. Positif terus. Insya Allah bisa. Suaminya berubah akhlak dari yang buruk menjadi baik. Itu terus. Ketika kita sudah memiliki apa namanya pola berpikir yang positif, husnudzon, optimis, itu akan membuat kita selalu semangat. Tapi kalau dari awal sudah mengatakan, wah angel, susah. Akhirnya mau ngasih nasihat, mundur. Angel loh. Kan dikit-dikit, ah memang susah. Akhirnya kita yang ngelukru. Bisa dipahami? InsyaAllah. Jadi yang pertama malah bagaimana merubah persepsi bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat antum bagi penjual rokok? Tinggalkan. Tinggalkan menjual rokok. Jumhur kaum muslimin di Indonesia mengatakan makruh. Mengatakan makruh. Kalaupun dikatakan makruh sesuai mereka harus konsekuensi juga. Makruh itu ya kalau ditinggalkan berpahala. Menurut mereka kan ya. Kalau dilakukan gak apa-apa. Oh, makruh kok didatangi sunnah. Bahkan sebagian orang makruh jadi wajib. Setelah makan siang wajib. Ngudut. Tinggalkan. Tinggalkan. Yang menjual rokok tinggalkan. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah menulis. Merokok dapat menimbulkan penyakit ini. Dilarang merokok. Di mana-mana kok. Kita kalau masuk tempat-tempat umum, bandara, terminal, terus misalnya, itu ngelihat orang rokok itu kasihan, di karantina itu. Kayak di, apa namanya? Disendirikan itu apa namanya? Diisolasi. Ruangan khusus, kita di luar adem ayam, ngakak itu di dalam cuma gini. Secara tidak sadar dia sudah terhina. Secara tidak sadar sudah terhina. Artinya dari semua sisi, tidak ada positifnya menjual rokok itu. Ekonomi. Ada ekonomi yang lain. Ekonomi itu dikatakan baik, penghasilan itu dikatakan baik. Kalau jenis pekerjaannya juga baik. Kalau hasilnya banyak, tapi jenis pekerjaannya buruk, hasil itu tidak akan memberikan barokah dan manfaat. Nah, sebagaimana yang diinginkan. Jadi tinggalkan. Jualan permen, bisa. Jualan minuman-minuman segar, bisa. Jualan bakmi Jawa juga bisa. Yang penting jangan jualan rokok, jangan sudah. Insyaallah Allah akan ganti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man taraka syai'an ibtigha'a wajhillah, 'awwadahu Allahu khairan minhu atau khairan minha." Kata Nabi, barang siapa meninggalkan sesuatu karena mencari ridha Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Itu janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah. Meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Jual rokok, tinggalkan, Allah akan ganti dengan lebih baik. Begitu. Orang-orang muhajirin meninggalkan Mekah. Kenapa mereka meninggalkan Mekah? Lillahi azza wajal. Meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya. Pindah ke Madinah, dapat saudara yang lebih baik daripada saudara kandung. Kaum Ansor. Tidak ada hubungan darah. Tetapi kesetiaannya, persaudaraannya, keeratannya lebih daripada saudara kandung. Sampai di Madinah, harta benda yang mereka tinggalkan di Mekah, Allah ganti dengan kebun-kebun. Mereka berdagang. Sampai kemudian Islam semakin luas. Harta ghanimah datang dari setiap peperangan. Mendapatkan harta bagian perang. Tanah Khaybar, tanah Fadak, tanah ini, tanah itu. Allah ganti. Kan begitu. Allah ganti. Itu sebagai contoh saja. Jadi insya Allah tinggalkan. Tinggalkan itu. Yakin Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Bolehkah kita menerima zakat? Padahal kita orang yang mampu. Sementara mereka tidak tahu. Boleh. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Cerita yang disebutkan Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam tentang seseorang yang berniat la'unfiqannal laylah. La'atasaddaqannal laylah. Malam ini saya akan sedekah. Sedekah, bawa uang banyak, serahkan ke seseorang. Ternyata keesokan harinya tersiar berita, wah tadi malam ada orang kaya dapat sedekah. Oh keliru. Malam ini saya akan sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Ternyata pagi harinya kedua, orang cerita, wah tadi malam ada orang pencuri kok dapat sedekah, zakat. Orang yang sedekah tadi dengar, oh berarti malam ini juga sedekahi, saya ulang lagi. Besok malam ternyata yang menerima zakat itu seorang, mohon maaf, wanita pelacur. Besok paginya orang cerita, wah ada wanita pelacur kok kemudian dapat zakat dan sedekah dari orang lain yang tidak dikenal. Kemudian dijelaskan dalam riwayat tersebut, bisa saja zakat yang diterima orang kaya itu mengingatkan dia bahwa mungkin selama ini dia tidak memberikan zakat dari hartanya. Mungkin si pencuri dengan harta yang zakat dan sedekah itu, dia akan berhenti dari perbuatan mencuri. Dijadikan modal, atau misalnya wanita pelacur tadi pun demikian. Dia bisa menggunakan harta itu untuk menjaga kehormatan di dirinya. Dan zakat itu tetap sah, walaupun salah, salah tempat. Ada seorang sahabat dulu. Nah, seorang sahabat, saya lupa namanya, sudah lama gak dibaca hadisnya. Itu memberikan zakat pada orang diam-diam tengah malam masuk ke masjid. Ternyata yang menerima anaknya sendiri. Hadis sahih. Menerima anaknya sendiri. Akhirnya anaknya dan ayahnya menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kan gitu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Laka ma nawaita wa laka ma nawa." Walahu ma nawa. Artinya sesuai dengan niat masing-masing. Sah hukumnya. Jadi begitu, wallahu alam bissawab. Bagaimana pendapat Ustadz tentang sikap ummahat yang katanya ingin jadi wanita rumah tangga sejati, tidak mau berkecimpung dalam dakwah seperti TA, ngajar taklim dan sebagainya. Nah, yang jelas kalau memang memiliki kemampuan ilmu ilmiah, setiap orang yang berilmu diberi kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Ala qadri istita'ah, dan itu penting, syarat ini, kait ini, sesuai batas kemampuan. Kalau Anda wahai seorang akhwat, seorang ummahat, seorang istri, seorang ibu, memang Allah beri kesempatan memahami agama ini, bisa membaca Al-Quran, bisa mengajarkannya, menghafal hadis Nabi, pernah belajar fikih, pernah belajar akidah. Nah, itu tidak menghalangi Anda untuk menjadi wanita rumah tangga sejati. Kan bisa di manage sepekan sekali atau misalkan setiap hari, tapi dari jam 8 sampai jam 10 itu yang bisa saya lakukan misalkan. Kan bisa, tidak ditinggalkan semuanya. Kegiatan taklim, mengajar sama sekali tidak terlibat padahal punya kemampuan. Atau kegiatan rumah tangga ditinggalkan semua karena sibuk ngajar, sibuk taklim. Akhirnya anaknya terbengkalai, hak suaminya tidak terpenuhi. Ini juga keliru. Ambil tengahnya. Bicarakan dengan suami sebagai orang yang paling bertanggung jawab dan paling mengerti hak dan kewajiban di rumah tangga. Bicarakan dengan suami, sudah gak apa-apa kamu ikut ngajar, nanti dari jam 9 sampai jam 11. Setelah itu saya jemput pulang. Nanti kita sampaikan pengurus, lebih dari itu tidak bisa. Mungkin karena fisiknya yang tidak kuat, karena apa tugas di rumah yang tidak bisa ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihat antum, kadang istri mengeluh karena suami ngajar sana sini ngurus dakwah sehingga suami kadang kurang memberi waktu untuk keluarga. Nasihat yang pertama ya, didukung dan dimotivasi suaminya agar sabar, agar ikhlas di dalam berdakwah, ngajar sana dan ngajar sini. Sebagai seorang istri ngasih motivasi, bersyukur alhamdulillah kamu suamiku diberi kesempatan Allah untuk selalu bersedekah, berzakat dengan ilmu, engkau bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini nasihat untuk istri. Bersabar, tugas suami anda mulia. Nasihat untuk suami, nasihat untuk suami, sesibuk-sibuknya anda, tetap luangkan waktu khusus buat keluarga. Tidak bisa setiap hari, sepekan sekali. Yang terpenting itu bukan jumlah atau durasi waktu, yang terpenting kualitas. Tiap hari bareng sama keluarga, tidak ada kegiatan sana sini, cuma dari pagi sampai zuhur tidur terus. Misal, ini kurang dirasakan mesra di tengah keluarga. Tapi misalkan dari Senin sampai Kamis sibuk, ngajar full jadi wali kelas misalkan. Jumat setengah hari buat keluarga, tapi berkualitas. Berkualitas, mulai dari Kamis pagi, Dek, besok nasi goreng spesial ati rempelo kambing. Ini resepnya, bumbunya ini. Besok pagi ya masak-masak kita. Ini berkualitas. Anak-anak kan libur Jumat. Anak-anak tanya itu, minta jus apa? Jus apokat? Abi beli apokat. Jus nanas? Abi beli jus nanas. Kan itu anak-anak yang dikumpulkan untuk Jumat pagi, mohon maaf tidak menerima tamu. Misalkan. Jadi spesial di rumah. Sekali tetapi berkualitas. Oh, dimanfaatkan betul waktunya. Daripada setiap hari kosong cuma itu tadi tidak berkualitas. Ini nasihat untuk suami. Sekali tapi berkualitas, sulit dilupakan seperti itu. Daripada tiap hari tidak berkualitas, jelei. Setuju enggak? Setuju. Cukup ya? Sudah lihat jam ini Pak Salman. Adapun beberapa pertanyaan ya kita tunda pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, ini sudah ketua panitianya gini. Begitu. Oh ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.